السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan, komitmen untuk terus-menerus beribadah dan melakukan kebaikan-kebaikan. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja'. Masih di dalam pembahasan Kitabul Aqdiyah wasyahadat, pembahasan tentang peradilan dan saksi-saksi, pertemuan kita yang ke-115. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, وَيَجْتَنِبُ الْقَضَاءَ فِي أَشَرَحْ مَوَاضِعْ. Seorang qadi atau seorang hakim, hendaknya dia tidak memutuskan perkara atau tidak mengadili satu perkara di dalam 10 kondisi. Jadi, di dalam 10 kondisi yang akan beliau sebutkan, makruh hukumnya atas seorang hakim atau qadi memutuskan perkara. Artinya, bagusnya dia tunda dulu. Bagusnya dia tunda dulu sampai hal yang 10 ini hilang darinya. Kalau hal yang 10 ini ada di dalam dirinya, yaitu diri hakim atau diri qadi, maka hendaknya dia menunda sidang. Apa saja 10 perkara tersebut? Yang pertama adalah indal ghadab. Ketika sang qadi atau hakim dalam kondisi marah. Jadi jangan memutuskan perkara saat sedang marah. Ya. Yang kedua, wal ju', dalam kondisi lapar sangat. Jadi kalau sang hakim atau qadi lapar, jangan memutuskan perkara. Yang ketiga, al athsh, dalam kondisi kehausan. Yang keempat, syiddatus syahwah, dalam kondisi syahwatnya sedang tinggi. Artinya dia hendak mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya. Maka dalam kondisi ini dia pun tidak boleh memutuskan perkara, yaitu inda syiddati syahwah. Inda syiddati asyahwah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ay at-tawqan ilal jima', yaitu ya keinginan untuk mendatangi istri. Tidak boleh saat kondisi tersebut seseorang memutuskan perkara. Itu yang keempat. Yang kelima adalah al-huzn. Saat seorang hakim dalam kondisi bersedih, berduka misalnya, maka dia tidak boleh memutuskan perkara. Yang selanjutnya, ketika dia berbahagia yang berlebih-lebihan. Jadi saking bahagianya dia, sehingga dia tidak lagi memiliki kemampuan yang baik untuk memutuskan perkara. maka ditunda beberapa saat sehingga kondisinya menjadi normal. Itu yang keberapa ma'asirul muslimin, yang keenam ya. Yang ketujuh, indal marad, yaitu ketika sedang sakit. Ya, itu pun hendaknya menunda apa? Menjatuhkan putusan hukum. Lalu yang selanjutnya adalah mudafa'atul akhbathain. Tidak boleh memutuskan hukum ya, atau melaksanakan sidang misalnya ketika seorang qadi atau hakim sedang menahan buang air besar atau buang air kecil. Jadi laksanakan dulu. Jangan sampai dia memutuskan perkara dalam kondisi sedang menahan hadas, sedang menahan keinginan untuk buang air besar atau keinginan untuk buang air kecil. Lalu dikatakan di sini yang kesembilan, indan nuas, yaitu saat ngantuk. Ya. Kadang persidangan panjang dan membosankan misalnya ya, sehingga sang hakim pun mengantuk. Maka dalam kondisi ini tidak dianjurkan dia memutuskan perkara ya, atau memutuskan si sidang. Ya, hendaknya dia menunda sidangnya sampai rasa kantuknya menjadi hilang. Dan yang terakhir, ma'asirul muslimin, kondisi di mana seorang qadi atau hakim hendaknya tidak memutuskan perkara adalah wasyiddatil har wal bard, ketika cuaca sangat panas atau sangat dingin. Syiddatul har, ketika cuaca sangat panas, atau syiddatul bard, ketika cuaca sangat dingin. Di dalam 10 kondisi ini, ya 10 keadaan ini, maka tidak dianjurkan oleh seseorang, ya tidak dianjurkan atas qadi atau hakim memutuskan perkara. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa ghairu dzalika minal ahwal allati turasu ittiraban fi nafs. Tentunya 10 ini hanya contoh saja. Ya, dan semua perkara yang bisa apa namanya menyebabkan ittirab, kegoncangan di dalam diri seseorang, ya, itu menjadikan dia tidak diperbolehkan memutuskan hukuman. Karena jika ada sesuatu yang mengguncang jiwanya, ini akan mempengaruhi pikiran dan keputusannya. Oleh karenanya dalam Islam dianjurkan agar sang qadi menunda keputusan, menunda hukuman sampai dia berada di dalam kondisi yang normal. Ya. Wal aslu fi hadza. Adapun dalil yang menunjukkan poin-poin yang tadi kita sebutkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memutuskan satu perkara di antara dua orang wahwa ghadban, sedangkan dia dalam kondisi sedang marah. Itu larangan dari Nabi. Ya, Nabi melarang seseorang yang sedang marah memutuskan perkara perselisihan yang terjadi di antara dua orang. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, la yaqdil qadi, tidak boleh seorang qadi, ya, seorang yang ditunjuk untuk memutuskan perselisihan, tidak boleh dia memutuskan perkara dalam kondisi marah. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan, la yaqdil hukma baina tsnaini wa huwa ghadban, tidak boleh menjatuhkan hukuman atau keputusan di antara dua orang dalam kondisi marah. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah tiga hadis yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Itu kaitannya dengan marah. Lalu kenapa disebut kok sampai 10? Bukankah yang dilarang oleh Nabi hanya marah? Tapi kenapa yang disebut oleh Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala malah ada 10 kondisi? Profesor Dr. Mustafa Dib menjawab, wa ulhiqa bil ghadab ma dzukir. Dan disamakan dengan hukum marah apa-apa yang disebutkan di atas. Li'annahu fi ma'nahu min haitsu taghayyurin nafs. Karena yang 9 yang tidak disebutkan di dalam teks, dia memiliki pengaruh yang sama di dalam pikiran dan jiwa manusia. Kenapa Nabi melarang seorang qadi atau hakim memutuskan perkara ketika dia sedang marah? Karena marah itu melahirkan ibtirab, keguncangan di dalam jiwa manusia. Yang ini bisa mempengaruhi akalnya, khalal fil fikr. Akan mempengaruhi apa namanya, mengacaukan cara berpikirnya. Dan itu tidak hanya terjadi ketika seseorang marah. Ketika dia sedih, ya. Ketika dia bahagia yang sangat. Ketika dia sakit. Ketika dia menahan buang hajat misalnya. Atau kondisi-kondisi yang lain yang disebutkan di atas ya. Lapar, haus, dingin, panas, ngantuk. Itu semua memunculkan ittirab. Memunculkan kegoncangan di dalam diri seseorang, yang mana kegoncangan di hati ini berpengaruh sangat kepada apa namanya pikirannya, ya, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan di dalam memutuskan satu perkara. Walaupun di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan satu penjelasan penting, di mana beliau berkata, wan-nahyu fi hadza lil karahah. Dan larangan di dalam hal ini, larangan Nabi terkait dengan layak dil qadi wa huwa ghadban, tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara saat marah, kata beliau, wan nahyu fi hadza lil karahah. Larangannya adalah larangan yang sifatnya makruh. Walau qada fi halin minha nufidha hukmuhu. Seandainya hakim tetap melaksanakan peradilan di dalam 10 kondisi yang tadi kita sebutkan, hukumnya tetap wajib dilaksanakan. Tapi bagusnya, utamanya, ya jangan memutuskan satu perkara di dalam 10 kondisi tersebut. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini menunjukkan betapa luar biasanya syariat Islam ya. Kita melihat semua bagian dijelaskan dengan bagus, dijelaskan dengan terperinci. Karena memang syariat agama kita adalah syariat yang berasal dari kesempurnaan Allah. Dia diturunkan dari sisi Allah, maka kesempurnaan Allah tercermin di dalam hukum-hukumnya. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, صِدْقًا وَعَدْلًا. صِدْقًا فِي الْأَخْبَارِ. Benar dalam semua berita yang terkandung di dalamnya. عَدْلًا فِي الْأَحْكَامِ. Dan adil di dalam semua ketentuan-ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, rahimakumullah. Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala berkata, وَلَا يُسْأَلْ الْمُدَّعَ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ الدَّعْوَى. Seorang terdakwa, atau bahasa Arabnya al-mudda'a alaihi, seorang terdakwa tidak ditanya tentang dakwaan yang dijatuhkan atasnya illa, kecuali ba'da kamalid da'wa, kecuali setelah sempurnanya dakwaan. Jadi hakim tidak bisa bertanya kepada terdakwa sebelum dakwaannya sempurna. Ada istilahnya kalau dalam di negeri kita ada yang namanya apa, di BAP dulu. Ya, di BAP. Ya, jadi datang seseorang yang melaporkan satu permasalahan, lalu polisi akan melakukan apa, BAP. Ya, nanti di BAP diproses untuk selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan misalnya, atau dilimpahkan ke pengadilan negeri. Ya. Itu tidak boleh kita menanyakan sesuatu terkait dengan dakwaan kepada orang yang terdakwa illa kecuali ba'da kamalid da'wa, setelah sempurnanya dakwaan. Harus jelas dulu dakwaannya apa ini. Ya. Kalau dakwaannya belum jelas, apa yang mau didakwa? Oleh karenanya jangan tergesa-gesa. Biarkan dulu dakwaannya yang datang dari pelapor itu ditulis dengan baik, dengan sempurna, baru nanti diproses. Lalu dikatakan di sini, wala yuhallifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Sebagaimana seorang hakim atau qadi tidak boleh memerintahkan terdakwa bersumpah kecuali setelah diminta oleh yang melapor atau pendakwanya. Jadi ada si A, si B. Si A melaporkan si B. Si B yang terlapor atau yang terdakwa itu tidak boleh ditanya tentang materi dakwaan kecuali sempurnanya apa? Sempurnanya penjelasan dari orang yang melaporkan. Begitupun dalam Islam ada yang namanya sumpah. Tidak boleh mengambil sumpah, ya, dari seorang terdakwa, ya, tidak boleh mengambil sumpah dari seorang terdakwa kecuali atas permintaan siapa? Pelapor atau yang mendakwa seseorang. Kata Profesor Dr. Mustafa Dik, ai ba'da an yatlubal mudda'i minal qadi an yuhallifal mudda'a alaih, yaitu setelah orang yang melapor atau orang yang mendakwa meminta kepada qadi agar mengambil sumpah dari siapa? Dari orang yang didakwa. Artinya sumpah di sini adalah ucapan bahwa demi Allah saya tidak melakukannya. Diminta sumpah. Bukan sumpah akan berkata jujur seperti di pengadilan kita, bukan. Tapi sumpah di sini adalah bersumpah bahwa dia melakukan atau tidak melakukan. Bersumpah apakah barang itu milik dia atau bukan milik dia. Itu yang dimaksud dengan sumpah di sini. Bukan seperti yang kita lihat di pengadilan misalnya, saya bersumpah bahwa saya akan berkata jujur dan lain sebagainya. Ya, itu lain lagi. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa orang yang terdakwa, terlapor, ya, dia bisa bersumpah nanti dalam kondisi, ya, saat apa namanya yang mendakwa tidak ada bukti misalnya. Dia yang terlapor bisa lepas dari tuntutan itu atau dari dakwaan itu ketika nanti dia bersumpah. Sebagaimana akan kita baca. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin. Dan seorang hakim dilarang an yulaqqin khasman hujjatan. Ya. Tidak boleh seorang hakim atau qadi mengajarkan orang yang bersengketa hujjah, argumentasi. Tidak boleh. Jadi hakim tidak boleh berkata kepada pendakwa atau yang terdakwa, ucapkan begini, ucapkan saja begitu. Enggak bisa. Tidak boleh seperti itu. Wala yufhimuhu kalaman, ya, sebagaimana tidak diajarkan bagaimana menuntut atau mendakwa, ya, tidak, dibiarkan saja berjalan secara apa namanya alamiah, ya, sebagai bentuk apa, tahqiqul adalah, untuk memastikan tegaknya keadilan di tengah-tengah manusia. Wala yata'annatu bisyuhada, sebagaimana seorang hakim itu tidak boleh melakukan intimidasi kepada saksi. Ta'annut, al-anat artinya menyusahkan. Tidak boleh seorang hakim. Ya. Di sini dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja, yang dimaksud dengan yata'annatu bisyuhada ay la yashukku alaihim. Jangan menyulitkan para saksi. Mereka itu datang dengan sukarela. Wala yu'dhihim bil qawli wa nahwihi. Jangan melukai mereka dengan ucapan. Hakim kadang seperti itu. Ya, memaksa, melukai, melukai dalam arti bukan melukai fisik ya, melukai dengan lisan itu tidak boleh. Ka'an yahzi abihim. Contohnya misalnya istihza, mengolok-ngolok. Ah, kamu kayaknya enggak ngerti permasalahan. Jangan biarkan dia berbicara apa adanya. Ya. Jangan kita apa namanya menjatuhkan siapa? Saksi. Au yu'ariduhum fi aqwalihim. Jangan hakim jangan membantah ucapan saksi. Ya. Jangan yu'arid. Jangan membantah atau apa namanya menolak. Artinya apa namanya? Oh, enggak begitu ya. Saksi biarkan saja mereka berbicara. Ya. Ai yashuddu 'alaihim fi at-ta'arrufi 'ala kayfiyati tahammulihim lis-syahadah. Atau tashaddud, terlalu apa namanya berlebihan di dalam apa namanya menggali informasi sampai sesuatu yang sebenarnya tidak ada kaitan ditanyakan. Tidak tidak substansinya ya, bukan apa namanya inti permasalahannya yang digali, tetapi melebar ke kanan dan ke kiri itu tidak diperbolehkan. Wa zahiru halihim as-sidq, dan hukum asalnya zahir seorang yang diterima persaksiannya dia jujur, itu hukum asalnya ya. Wa kamalul akal, dan hukum asalnya mereka punya kesempurnaan akal, artinya tidak gila. Li anna misla dzalik yanfir minasyahadah, karena orang yang seperti itu ya tidak diambil persaksiannya kalau yang akalnya tidak sempurna dan lain sebagainya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah 282, Allah berfirman, wala yudharru katibu wala syahid, dan tidak boleh mempersulit juru tulis dan saksi. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, wala yuqbalu syahadatu illa mimman sabatat adalatuhu. Wala yuqbal asy-syahadah. Dan persaksian tidak diterima. Persaksian tidak diterima illa, kecuali apabila berasal mimman sabatat adalatuhu, kecuali apabila kesaksian itu berasal dari orang yang adil. Ya, kesaksian itu tidak diterima kecuali kalau yang bersaksi dikategorikan orang yang adil. Dikatakan di sini, wa tathbutul adalatu bi ma'rifatil qadi lisyahid. Adapun keadilan saksi itu bisa diketahui dengan apa namanya ma'rifatul qadi, yaitu dengan pengetahuan qadi tentang saksi tersebut, siapa dia, dari mana dia. Au bi tazkiyati adlaini lahu indahu, atau dengan rekomendasi dua orang yang adil. Wa sayati bayanul adalati wa daliluha ba'da faslain, dan setelah dua pasal ke depan itu akan ada bab terkait dengan saksi, sifat-sifatnya, dalil-dalilnya, kondisinya dan lain sebagainya. Jelas ma'asyiral muslimin ya. La yuqbalu syahadah illa mimman sabatat adalatuhu. Ya. Tidak diterima persaksian kecuali dari orang yang adil. Ya, dari orang yang adil. Wala yaqbalu syahadata aduwin ala aduwihi. Dan seorang qadi atau hakim, la yaqbal, dia tidak boleh menerima persaksian seorang musuh atas musuhnya. Ini tidak mungkin ya, tapi barangkali terjadi kalau seorang qadi tidak hati-hati dalam mengambil kesaksian. Tidak boleh seorang qadi menerima persaksian musuh atas musuhnya. Wala syahadata walid liwaladihi. Sebagaimana tidak boleh ayah bersaksi atas anaknya. Dan sebaliknya, wala waladin liwalidihi. Sebagaimana seorang anak tidak boleh bersaksi atas orang tuanya. Dalilnya sangat banyak. Ya, di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abdullah ibni Amr ibnul As berkata Rasulullah bersabda, "La tajuzu syahadatu kha'inin wala kha'inah." Tidak boleh persaksian dari seseorang yang dikenal khianat, baik laki-laki ataupun perempuan. Tidak boleh persaksian dari seorang yang pezina, laki-laki ataupun perempuan. Ya, dan tidak boleh ya diterima persaksian dari dzi ghamrin ala akhihi. Tidak boleh menerima persaksian dzi ghamrin. Apa itu dzi ghamrin? Yaitu orang-orang yang memiliki adawah permusuhan. Ya. Tidak boleh, atau kedengkian, kebencian, itu tidak diperbolehkan. Dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajuz syahadatu zaninin fi wala'in wala qarabatin. Ya, tidak boleh persaksian seseorang yang zanin. Apa itu zanin? Ai al-muttaham, yang tertuduh. Jadi tertuduh memiliki kebencian, tertuduh memiliki permusuhan, tentunya ada bukti, ada indikator dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya. Lalu poin yang terakhir dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja, wala yaqbal kitabu qadin ila qadin akhar fil ahkam illa ba'da syahadati syahidaini bima fihi. Tidak diterima tulisan seorang qadi atau tulisan seorang hakim yang dikirim kepada hakim atau qadi yang lain yang berisi tentang hukuman. Ini ada istilahnya apa ya? Hukuman tapi yang dihukum tidak hadir di pengadilan. Itu ada istilahnya ya. Apa namanya, dilaksanakan pengadilannya, orangnya tidak ada, dia ada di negeri yang lain, maka dijatuhkan putusan. Apa istilahnya, in absentia atau apa ya, istilah ada itu sering kita dengar, artinya tidak hadir orang yang, apa namanya, yang didakwanya tidak hadir. Maka tentunya qadi atau hakim di negeri tersebut akan menuliskan surat berisi putusan hukum kepada qadi yang lain yang berada di negeri yang lain untuk menjelaskan bahwa si fulan sudah dijatuhi apa hukuman misalnya. Maka tidak diterima tulisan dari seorang qadi ya yang berisi hukuman ya yang dia kirim kepada qadi yang lain illa kecuali ba'da setelah syahadati syahidain bima fihi, setelah adanya saksi dua orang atas apa yang ditulis di dalamnya. Jadi setelah qadi memutuskan hukum harus ada lagi saksi dua orang ya untuk menguatkan isi putusan yang ada di dalam tulisan tersebut. Dikatakan di sini ai maksudnya idza hakama qadi ala ghaibin. Seandainya seorang hakim memutuskan hukum atas orang yang gaib. Wa kataba ilal qadi alladhi fi baladihi bima hakama bihi liyanfidhahu alaih. Kemudian dia menulis surat untuk dikirim kepada qadi yang lain agar hukuman itu dilaksanakan. Ushtirita an yushhad alal kitabati syahidaini. Disyaratkan ketika sang hakim yang menulis surat itu harus dipersaksikan oleh dua orang. Yashhadani amamal qadi al-maktub ilaihi bimadmunil kitab. Yang mana dua orang itu bersaksi atas kebenaran dari apa yang ditulis oleh sang qadi. Itu barangkali ma'asirul muslimin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. InsyaAllah masih ada beberapa poin yang akan kita bahas di kesempatan yang akan datang.

Kunjungi situs kami di www.maksindo.com. Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, masih di dalam rubrik Serambi Nabawi. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung bersama kami menggunakan dua layanan yang kami buka, layanan telepon 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat atau WhatsApp di 0812-9345-5676. Ada beberapa pesan singkat yang sudah masuk di pagi hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana hukumnya bila kita memberi sesuatu kepada orang yang bekerja pada Pemda, misalnya tukang sapu jalan, khususnya yang bertugas menyapu di jalan raya tempat kita tinggal. Syukron. Wallah alam bisawab ya. Kalau kita memberi mereka, ya memberikan mereka terkait dengan apa namanya, mohon maaf, kondisi mereka. Ya, bahwa kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang rata-rata gajinya tidak terlalu besar. Ya, kondisi ekonominya misalnya apa namanya pas-pasan. Lalu kita membantu mereka dalam pengertian tersebut, itu tidak masalah. Ya, itu tidak. Artinya dia pekerjaannya menyapu. Lalu kita bersedekah kepada dia, memberikan dia sembako, makanan, minuman, tidak masalah. Tetapi kalau pekerjaan dari orang Pemda tersebut ya adalah pekerjaan yang terkait dengan kita, misalnya adalah yang kemarin kita jelaskan penghitung zakat, atau kalau di kita petugas pajak, kalau di kita misalnya ya, itu tidak boleh diberikan apapun. Itu tidak boleh diberikan apapun. Karena itu akan mempengaruhi kinerja atau kerja orang tersebut. Ya, mungkin perhitungannya yang menjadi tidak benar, ya, yang merugikan negara, merugikan kaum muslimin dan lain sebagainya. Tapi kalau sekedar kita memberikan pekerja yang menyapu di jalan, kita berikan santunan karena mereka misalnya adalah mustahik, ya silahkan, itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah zaman Rasulullah laki-laki dan perempuan berbaur dalam kegiatan apapun seperti bidang perdagangan, bidang pekerjaan seperti sekarang? Allah alam bisawab ya. Apa namanya? Kalau yang dimaksud dengan berbaur artinya ikhtilat, berkumpul di satu ruangan laki-laki dan perempuan, tidak. Pasti ada hijabnya, ada pemisahnya. Tidak bercampur ikhtilat. Tapi kalau yang dimaksud adalah di pasar ada laki-laki, ada perempuan, di tempat umum ada laki-laki, ada perempuan, iya. Tapi mereka tertutup dengan hijab-hijab mereka. Ya. Kalau sekarang kan mohon maaf, apa namanya, benar-benar tercampur. Di dalam bis-bis umum misalnya, ada dua bangku, satu laki-laki, satu perempuan. Mereka tidak saling mengenal, bukan mahram. Itu tidak terjadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Atau duduk secara berhadap-hadapan misalnya, atau berdempet-dempetan, tidak terjadi. Tapi perempuan mengikuti kegiatan laki-laki di sawah, di ladang, di kebun, di pasar, itu biasa. Tetapi mereka menjaga kehormatan mereka dengan menggunakan hijab yang syar'i, dan mereka tidak berkhulwat misalnya berdua-duaan laki-laki dan perempuan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, Apakah tidak berdosa jika melanggar prosedur pemerintah yang prosedur itu tidak bertentangan dengan agama? Contohnya bidang menolong persalinan yang seharusnya secara medis harus dikirim ke rumah sakit untuk SC, tapi dengan bidannya ditolong secara normal di tempat praktek bidan, dan karena ibu hamilnya juga ingin ditolong secara normal. Menurut saya tidak ada masalah. Itu bagian dari apa? Ta'awun alal birri wa taqwa. Tentunya sesuai dengan bidang keilmuannya. Sesuai dengan bidang keilmuannya. Ketika bidan itu meyakini bahwa kondisi darah pasiennya normal, tidak terlalu tinggi, lalu pasiennya masih memiliki tenaga yang cukup untuk melewati proses persalinan, lalu posisi bayinya pun normal seperti biasa, maka saya rasa tidak masalah seorang bidan ya menjalankan fungsinya menolong seseorang yang hendak melahirkan. Allah alam bissawab. Bolehkah adopsi bayi anak di luar nikah dengan niat membantu karena ingin digugurkan? Bagaimana cara dalam syariat? Ya, kita mengurus anak orang lain tidak masalah dan itu bernilai pahala. Ya, dan kita ketika kita katakan sudah daripada Anda bunuh itu anak, saya yang mengurus. Ya, enggak ada masalah. Ya, itu tidak masalah. Hanya saja nanti anak itu harus tahu siapa ibunya. Ya, harus tahu siapa ibunya. Ya, dan agar kalau anak itu laki-laki misalnya, agar jadi mahram kita, bisa dengan cara disusui oleh seseorang yang dekat dengan kita, misalnya adik perempuan kita atau kakak kita atau ibu kita dan lain sebagainya, agar dia menjadi saudara sesusuan kita. Walaupun tetap saja nanti ketika dia dewasa dia harus tahu siapa ibunya, nasabnya, ya, dan kalau dia perempuan ya tidak ada perwalian, ya. Sekedar mengurus anak yang terlantar misalnya ya, anak yang tidak diurus orang tuanya, tentunya itu satu hal yang sangat terpuji. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Amin. Ya, apakah boleh mata ditutup saat berzikir dan berdoa hamba Allah di Jakarta? Bagusnya jangan ditutup ya. Bagusnya utamanya sangat jangan ditutup. Tapi kalaupun ditutup tidak sampai yang saya tahu tidak sampai merusak sholat. Tapi utamanya jangan ditutup. Ya, dibuka. Ya kalaupun ditutup itu tidak sampai merusak sholat. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Soal pembagian zakat mal. Bolehkah kita membagikan zakat mal kepada kerabat kita yang tak pernah salat, tidak pernah sholat, hidup miskin, janda tua? Soalnya saya mendengar jangan kau berikan makanan kecuali orang yang bertakwa. Terus bolehkah hasil zakat malnya dikasih ke mertua? Allah alam bissawab. Kalau kepada kerabat secara umum bagus, tentunya kerabat-kerabat yang tidak berada di bawah tanggungan kita. Ya, artinya kita tidak punya kewajiban kepada mereka memberikan nafkah dan mereka membutuhkan atau mereka bagian dari mustahik. Allah katakan wa atidzal qurba haqqahu wal miskin, dan berikanlah karib kerabat itu hak mereka. Ketika kita menyalurkan sedekah kita kepada kerabat, maka pahalanya pahala sedekah dan pahala silah. Pahala sedekah artinya pahala zakat, pahala silah artinya silaturahmi. Lalu bagaimana kalau keluarga kita tidak sholat sama sekali tidak sholat, maka tidak kita berikan kepada mereka. Tidak kita berikan. Kalau memang sama sekali tidak sholat. Ya walaupun ya kita nasihati mereka, ajak mereka, ya atau kita berikan kepada mereka sambil kita ajak mereka untuk sholat, itu bagus. Tapi kalau tidak mau sholat sama sekali, maka mereka hukum asalnya bukan mustahik. Kalau tidak mau sholat sama. Tapi kalau sholatnya bolong-bolong, kadang sholat lalu ditinggalkan, ya hukum asalnya dia masih muslim, maka kita berikan dia zakat kita. Kalau memang dia bagian dari mustahik. Ada Ibu Wahyu di Semarang, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ustaz, mau nanya Ustaz. Caranya membatalkan nazar itu bagaimana Ustaz? Cara apa Ibu? Membatalkan nazar. Ya. Membatalkan nazar. Baik. Masih ada pertanyaan Ibu? Masih. Baik. yang kedua Ustaz. Baik Ibu. Halo Ustaz. Iya, lanjutkan Ibu. Ada lagi apa? Sujud sahwi ada yang sebelum dan ada yang sesudah. Iya. Sujud sahwi ada yang sebelum dan sesudah. Baik Ibu. Ya. Terus TV-nya volumenya dikecilkan Bu. Ustaz itu ada kapsul cacing. Oh ya, Ustaz. Kapsul cacing itu untuk obat tifus itu haram atau halal ya Ustaz? Yang terbuat dari cacing. Iya. Baik. Dibikin kapsul. Baik. Itu katanya untuk obat tifus. Itu. Baik. Baik. Haram apa? Haram ya Ustaz. Baik, itu saja Ibu. Ya, iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Ibu Wahyu ya di Jawa Tengah, beliau bertanya tentang masalah nazar. Bagaimana cara membatalkan nazar? Tentunya ini sudah kita bahas di dalam pertemuan apa namanya yang lalu, bahwa ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah bersabda, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat nazar adalah kafarat sumpah, ya. Kafarat nazar itu adalah kafarat sumpah, ya. Adapun kafarat apa namanya sumpah itu sendiri Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89. Disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaffaratuhu it'amu asyarati masakini min awsati ma tut'imuna ahlikum." Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin ya dari makanan yang biasa kalian makan. Itu pilihan yang pertama. Kalau ibu tidak mau, maka ada pilihan yang kedua, au kiswatuhum, atau memberikan mereka pakaian. Kalau tidak mau juga, ya ada yang ketiga, au tahriru raqabatin, atau membebaskan budak. Jadi yang pertama memberikan makan 10 orang atau memberikan pakaian 10 orang atau membebaskan budak. Tapi kalau tiga hal ini tidak bisa, ada opsi yang keempat. Faman lam yajib, tetapi barang siapa yang tidak bisa melakukan tiga hal yang sebelumnya, fasyamu thalathati ayyamin, maka hendaknya dia berpuasa sebanyak tiga hari. Ya, fasyamu thalathati ayyam, maka hendaknya dia berpuasa selama tiga hari. Zalika kafaratu aimanikum. Itulah kafarat dari sumpah kalian. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang tadi kita baca, kafaratun nadri kafaratul yamin. Kafarat dari nazar adalah kafarat dari sumpah. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Uqbah ibni Amir. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kalau saya tadi tidak salah tangkap, itu kaitannya dengan produk kapsul ya untuk obat apa namanya tipes, permin atau apa istilahnya ya. Apakah itu boleh dipakai atau tidak? Allah alam bisawab, yang saya baca dari fatwa Majelis Ulama Indonesia itu diperbolehkan. Ya, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia itu diperbolehkan, walaupun masalah cacing ini diperdebatkan oleh para ulama kaitannya apakah dia masuk ke dalam sesuatu yang mustakzar, sesuatu yang khabis, sesuatu yang apa namanya yang kotor, yang keji, yang buruk, ya. Itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Tetapi yang setahu saya yang dipatwakan oleh para ulama di Indonesia itu adalah halal dan boleh dipakai apalagi di dalam pengobatan. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya atau putus? Putus ya. Baik, pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum terapi dengan kalajengking? saya melihat ada seseorang yang sakit cukup parah, sudah pengobatan ini itu selama 20 tahun, qadarullah sembuhnya melalui terapi kalajengking. Dan banyak lagi kata terapisnya bahwa penyakit parah begitu cukup mudah membaik pulih melalui terapi kalajengking. Saya tidak tahu bagaimana terapi kalajengking itu, apakah dengan disengat seperti apa namanya lintah atau bagaimana, ya. Dan hukum asalnya ya mubah, selama tidak ada apa namanya satu sifat yang haram, misalnya zatnya atau caranya, itu harus dijelaskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan terapi kalajengking. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang ke-8, mau bertanya masalah zakat emas. Semisal saya punya emas 200 gram yang saya simpan sebagai simpanan, 150 gram yang saya pakai, 50 gram yang harus dikeluarkan zakatnya, 200 gram apa 150 gram? Kalau yang dimaksud dengan 50 gram itu adalah perhiasan, kalau maksudnya adalah perhiasan, perhiasan yang biasa ibu pakai berupa cincin, ya berupa apa namanya gelang, kalung dan lain sebagainya, maka ulama berbeda pendapat terkait dengan masalah apa namanya masalah zakat huli. Huli itu artinya adalah perhiasan. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yaqnizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka bagi mereka azab yang pedih. Ya, begitupun dalam hadis dikatakan ada seorang wanita yang di tangannya ada cincinnya, kemudian ditanya oleh Nabi, apakah engkau telah mengeluarkan zakatnya? Ya, maka dikatakan bahwa cincin itu cukup untuk menjatuhkanmu ke dalam api neraka. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan wajib dikeluarkan zakatnya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak wajib. Ya, sesuatu yang dipakai, ya, dan tidak dimaksudkan untuk berkembang, hanya sekedar perhiasan, itu tidak ada zakatnya. Sebagaimana kendaraan tidak ada zakatnya, rumah tidak ada zakatnya, begitupun apa perhiasan tidak ada zakatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pendapat yang lebih hati-hati ya tentunya, kalaupun kita tidak mengeluarkan zakat perhiasan, tapi kita bersedekah atas perhiasan tersebut. Jadi ibu punya cincin misalnya 10 gram, lalu punya gelang 10 gram, punya anting misalnya 5 gram, punya kalung apa namanya sekian gram, yang kalau ditotal semua total menjadi misalnya 50 gram. Itu lebih baik disedekahkan, ya. Disedekahkan sebagai bentuk kehati-hatian. Disedekahkan bukan emasnya, artinya kita bersedekah atas harta tersebut, ya, untuk membersihkan hartanya. Adapun yang 150 gram yang ibu simpan sebagai investasi berupa misalnya logam mulia atau yang lain sebagainya, tentunya dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebesar 2,5%. Allah alam bishawab. Pertanyaan yang ke-9, kalau menggugurkan janin yang belum ada nyawanya seperti 3 bulan kandungan, dosa atau tidak? Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Tetapi apa namanya pendapat yang paling kuat tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali ada anjuran medis yang jelas, yang anjuran medis yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan kalau ada sesuatu yang bisa membahayakan salah satunya. Tapi kalau tidak ada alasan medis yang jelas, ya misalnya tidak membahayakan ibunya sama sekali, atau tidak ada kondisi yang membahayakan, maka hukum asalnya haram. Ya, hukum asalnya haram menurut pendapat yang lebih kuat. Baik sebelum ditiupkan nyawanya, ataupun apalagi setelah nyawanya ditiupkan. Ya. Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat, itu pun harus ada takriru tibbi. Harus ada apa namanya pembuktian secara kedokteran, surat dari kedokteran yang menunjukkan akan ada bahaya yang besar kalau itu tidak diapakan, digugurkan, ya. Dan itu tentunya darurat. Tapi kalau tidak ada alasan itu, pendapat yang paling kuat baik setelah ditiup ruhnya ataupun sebelum, itu tidak boleh. Baik. Ada penelpon yang masuk sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zaki, hafizahullah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ini Ustaz, kita kan punya piutang. Dulu seseorang punya travel, pinjam uang kepada kami dengan kemudian kutum kutum haji Ustaz. Dengan apa Ibu? Pinjam dan nanti dibayar dengan kutum haji berapa orang gitu. Karena punya punya travel KTK. Baik Ibu. Ya terus dalam perjalanannya tuh akhirnya hutang tidak dibayar sampai meninggal dunia mereka, maksudnya ayah dan ibunya. Karena itu kan anak-anaknya kan Ustaz, tapi anaknya pun tidak bertanggung jawab itu. Kita kalau kita tagih, teleponnya kan tutup. Terus kalau kita tagih, mereka bilang dia sedang menjual aset gitu. Nah, kita sebagai yang punya piutang ini, kita memang masih berharap tentu dibayar hutangnya. Tapi bagaimana caranya supaya kita ada nilai ibadahnya gitu, barangkali dari Allah, supaya kita tuh jelas, tapi kita masih berharap. Maksudnya minta penjelasan Ustaz, bagaimana kita sebaiknya. Baik. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bisawab ya, dalam hadis dikatakan bahwa matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu membayar hutang tapi tidak kunjung membayar hutang itu zalim. Ya. Orang yang mampu membayar hutang, dia punya kemampuan membayar hutang tapi dia tidak kunjung membayar hutang itu zalim. Ya, dan kezaliman tentunya tidak akan selesai di dunia. Itu akan berlanjut di akhirat. Kalau memang itu adalah bentuk kezaliman. Apa bentuk kezaliman? Dia mampu membayar hutang. Dia mampu melunasi hutangnya, tapi dia tidak mau melunasinya. Itu zalim. Ya, maka di akhirat nanti akan diselesaikan. Ya, seorang yang mati syahid, semua ampunan, semua dosa yang dia lakukan diampuni, kecuali hutang piutang. Dan Nabi tidak mau menyolatkan orang yang mati dalam kondisi masih punya hutang. Lalu bagaimana jika seandainya orang yang meminjam uang tersebut belum mampu mengembalikan. Dia ingin mengembalikan, tetapi dia belum sanggup mengembalikan. Kalau kondisinya belum sanggup mengembalikan, telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya Allah katakan, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau seandainya mereka adalah orang yang berada dalam usrah, dalam kondisi yang sempit atau sulit, fanaziratun ila maisarah, maka berikanlah kesempatan dan waktu tambahan sehingga mereka berada dalam kondisi kelapangan. Apakah ada keutamaannya? Apakah ada keutamaannya ketika seseorang yang memiliki piutang memberikan waktu tambahan kepada orang yang berhutang? Ya, satu bulan lagi saya kasih waktu, satu bulan lagi saya kasih waktu. Apakah ada pahalanya? Ada. Maka setiap uang yang dia keluarkan, dia pinjamkan untuk saudaranya, itu bernilai sedekah. Begitu kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang memberikan kelapangan waktu, kesempatan untuk si peminjam membayar hutangnya, ya sudah satu bulan lagi saya tunggu, ya sudah satu pekan lagi saya tunggu. Maka selama waktu tenggat yang diberikan, ya selama itu kita mendapatkan pahala sedekah kata Rasulullah, sejumlah uang yang kita pinjamkan kepada dia. Ya itu nilai pahalanya. Dan kita harus ihtisab. Ya ihtisab artinya ihtisab, mudah-mudahan Allah berikan Anda kelapangan, tapi saya menunggu, segera saya butuh ya, tolong diusahakan dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita memberikan tenggat waktu, memberikan kesempatan, maka saat itu kita mendapatkan pahala sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejumlah uang yang kita dapatkan. Walaupun itu tidak memutus hak kita. Dan kita wajib untuk terus mengingatkan dan menagih dan meminta. Ya, mengingatkan, menagih dan meminta. Oleh karenanya inilah pentingnya barangkali ya harus kita sadari bersama pentingnya hitam di atas putih. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan hutang piutang ada batas waktu tertentu, ya sampai pada batas waktu tertentu tulis pakai materai, ya bahkan kalau kita ragu jaminan, ada jaminannya, sertifikat rumah misalnya, sertifikat tanah itu nggak masalah, ya dan itu adalah sebagai bentuk apa, wasiqah, penguat, penguat dari transaksi hutang piutang yang kita lakukan. Betul, kita percaya saudara kita, tapi kita punya hak untuk menjaga hak-hak kita. Bagaimana cara menjaganya? Dengan ditulis, dengan memilih ini orang kira-kira amanah atau tidak amanah, lalu kita meminta jaminan dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Yang benar semua datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.